Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fiddin azani wa azzakumullah, kita melanjutkan kembali tafsir ayatil ahkam dan kita masih membahas ayat-ayat tentang masa iddah. Nah, kita masih masuk al-ayatus sadisa ila tasi'ah, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Nah, ini masih terkait masa iddah bagi perempuan yang hamil. Nah, masa iddah bagi perempuan hamil adalah sampai dia melahirkan, baik itu berjarak sebentar maupun lama jaraknya. Baik. Dan disebutkan surat Al-Hajj ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Nah, kita ulangi kembali pembacaan ayat ini. Yang sebelumnya sudah kita baca dan kita menyisakan al-ma'na al-jumali. Kita ulangi kembali biar kembali nyambung pembahasan kita. Nah, surat Al-Hajj ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum. Ya ayuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'ts, jika kalian di dalam keraguan dari hari kebangkitan, jika kalian ragu tentang hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turabin, sungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan kalian dari tanah, summa min fatin, kemudian dari nutfah, dari air mani. Nah, menciptakan abul bashar, ya, bapaknya manusia, ini Adam AS dari tanah. Nah, kemudian menciptakan dari anak-anak keturunannya, min nutfah, dari air mani. Summa min alaqatin, kemudian dari alaqah, sekumpal darah. Summa min mudghatin, kemudian dari mudghah, sekat daging. Mukhallaqatin wa ghair mukhallaqatin, yang di situ ada yang sudah terbentuk, enam anggota tubuh janin itu, enam halaqah, dan ada yang belum terbentuk. Linubayyinalakum, agar kami jelaskan kepada kalian. Wa nukirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamman, summa nukhrijukum tiflan, summa yatablughu asyuddakum. Dan kami tetapkan di dalam rahim mana syak, apa yang kami kendaki, kami tetapkan. Nah, di dalam rahim apa yang kami kendaki, ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Summa nuhrijukum tiflan, kemudian kami keluarkan kalian sebagai tiflan, sebagai anak. Jadi dilahirkan tapi sebagai anak, sebagai bayi. Summa litablughu ashuddakum, kemudian baik menjadi nah agar kalian mencapai baik ashuddakum yang kuat, yang dewasa, sampai bertumbuh ya, tumbuh jadi dewasa. Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuradu ila ardil umuri, dan di antara kalian ada yang diwafatkan ini tidak sampai mencapai usia tua, sudah wafat. Wa minkum man yuradu ila ardil umuri, dan di antara kalian ada yang dikembalikan ke ardhalil umri, usia yang tua, yakni pikun, dikembalikan lagi ke usia tua tapi seperti anak-anak, ardhalil umur. Ada yang bisa sampai tua, ada yang tidak sampai tua kemudian diwafatkan. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'an, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah dia ketahui, yang dulu tahu sekarang tidak tahu lagi karena sudah tua. Wa taral ardu hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat, dan kau melihat bumi hamidah, bumi yang kering. Faida anzalna alihal ma, dan tatkala kami turunkan kepadanya air, turun air hujan. Ihtazzat warabat, maka tanah itu atau bumi itu ihtazzat, tumbuh. Warabat, ihtazat, ditumbuh-tumbuh-tumbuhannya, warabat dan berkembang, subur, tam. Wa anbatat min kulli zawjin bahij, dan tumbuh berbagai macam jenis-jenis tumbuhan. Min kulli zawjin bahij, yang tumbuh-tumbuhan yang bagus. Tumbuh-tumbuhan yang indah. Dalika bi'anna Allahu al-haq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan dialah yang menghidupkan segala sesuatu yang mati, dan dia Allah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, bahwasanya hari kiamat berdatang tidak ada keraguan padanya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan Allah akan membangkitkan orang-orang yang ada dalam alam kubur. Khairuddin azani wa azakum utla surat al-hajj ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Apa kaitannya ayat ini dengan masa iddah? Kita lihat penjelasan saya Muhammad bin Salih Usaimin rahimahullah dan al-ma'na li'jumali. Qala al-Syaikh Muhammad bin Salih Usaimin rahimahullah. Al-ma'na al-ijmali, makna ijmal dari ayat ini. Min rahmatillahi ta'ala bi'ibadihi, termasuk rahmat Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Annau yuqimu lahumul adillah wal barahib. Bahwasanya Allah menegakkan untuk mereka dalil-dalil dan bukti-bukti ala wujuhin mutanawiyah. Nah, dengan sisi yang bermacam-macam. Yukiru bima yunkiru tugatuhum min umuril ghaib. Agar orang-orang yang melampaui batas, yang mereka mengingkari perkara-perkara yang gaib, itu mereka bisa mempercayainya. Menetapkan sesuatu yang diingkari oleh orang-orang yang melampaui batas. Walamma kana al-iman bil ba'si law azharan kabiran fi iman al-abdi. Dan tatkala keimanan terhadap hari kebangkitan, dia memiliki pengaruh besar terhadap keimanan seorang hamba. Wa iz'ali lillahi ta'ala, dan juga ketundukannya kepada Allah Ta'ala. Karara Allah Ta'ala ala illa ta'ali. Maka Allah ulang-ulangi dari atasnya. Wa qarnahu bil iman bihi fi ayatin adidatin. Dan Allah gandengkan dengan keimanan kepada Allah dalam banyak ayat. Iman kepada hari kebangkitan, Allah gandengkan dengan keimanan kepada Allah dalam banyak ayat. Wa fi hadhil ayatil karimat, di dalam ayat-ayat yang mulia ini, yunadillahu ta'ala an-nasa, Allah memanggil manusia, bila khasi manirtabu fil ba'si, dan terkhusus kepada orang-orang yang ragu tentang hari kebangkitan. Liubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka, imkana dzalika, sangat mungkinnya itu terjadi. Sangat mungkin Allah untuk membangkitkan orang-orang telah mati. Biburhanaini qat'ayaini, qat'iyaini, dengan dua burhan, dua dalil, dua bukti yang qat'i yang nyata. Ahaduhuma, yang pertama, ibtida'ul khalqi, pemulaan penciptaan manusia. Asukana minat turab, yang manusia diciptakan dari tanah. Alladhi khuliqa minhu Adam Abul Bashar, yang diciptakan dari tanah ini Adam alaihissalam Abul Bashar, bapaknya manusia. Summa kana minan nutfah alladhi khuliqa minna banuhu, kemudian diciptakan dari nutfah setetes mani, yang diciptakan dari nutfah ini banuhu, anak-anaknya Adam. Summa tatawwar hadil nutfah fir rahimi, kemudian nutfah ini, air mani ini berkembang di dalam rahim. Fakana kit'atan min damin, maka dia baik dari nutfah berkembang menjadi potongan darah, kumpalan darah, ala sakbin alaqah, dalam bentuk alaqah, aliqatun aliqatin fir rahimi, aliqah itu gantung di rahim, di rahim. Summa tatawarat hadil alaqah ila jismin sagirin inik dalil mudbah, kemudian berkembang sekumpal darah ini menjadi jasad yang kecil, ya, seukuran mudghah kunyahan, dan sekerat daging. Mumayyazatun adha'uhu bi'tibarin nihayah, yang kemudian anggota tubuhnya itu terbedakan, ini terbentuk dilihat dari akhirnya. Wa ghairu mayyazatin bi'tibarin bidayah, dan tidak beda kalau dilihat dari awalnya. Yang pertama, Allah sebutkan Allah menciptakan manusia asalnya dari tanah. Adam. Kemudian anak keturunannya diciptakan dari nutfah. Kalau Allah itu mampu menciptakan manusia yang awalnya tidak ada, itu Allah mampu. Lebih gampang lagi Allah membangkitkan sesuatu yang sudah ada. Manusia sudah mati, itu sudah dibangkitkan, sangat gampang pada Allah. Belum ada apapun Allah ciptakan manusia itu bisa Allah, apalagi hanya sekedar membangkitkan. Gimana ini? Sesuatu yang belum ada contohnya, belum ada bentuknya. Allah ciptakan manusia dari tanah. Nah, itu Allah mampu. Apalagi sudah ada wujud manusianya, yang dia pernah hidup, yang sekarang mati, kemudian dibangkitkan, sangat-sangat gampang menurut Allah. Itu bukti yang pertama. Kedani, yang kedua. Anal ardu taroha yabisatan. Bahwasanya bumi, kamu melihatnya dalam keadaan kering. Laisa fiha nabatun, tidak ada tanaman di situ. Wa idza najal matar waliya, tatkala turun hujan padanya, asbahat muhtarratan, dia menjadi hijau. Fakan batat min kulli zawjin bahid, kemudian menumbuhkan setiap tumbuh-tumbuhan yang bagus, yang indah. Fa idza amkana yadatul hayati ila hadil ardil mayitah habidah, jika memungkinkan mengembalikan kehidupan ila hadil ardil mayitah, kepada bumi yang mati, yang dia kering. Apakah yukin ya datul hayati ila ajlas mayitah, apakah enggak mungkin untuk mengembalikan kehidupan ke jasad-jasad yang sudah mati. Jika melihat bumi kering, baik, bisa hidup kembali, bisa hijau kembali, maka Allah turunkan air hujan padanya. Nah, itu dua bukti yang Allah sebutkan kepada orang-orang yang menolak hari kebangkitan, kepada orang-orang yang tidak percaya adanya hari kebangkitan. Itu sesuatu yang mudah bagi Allah. Sesuatu yang sangat mudah bagi Allah. Nah, ini dua contoh Allah sebutkan. Baik. Qala summa ahbara Allah ta'ala anna yukirru fil arhama yasha ila ghayatin ma'lumatin. Kemudian Allah mengkhabarkan. Masya Allah menetapkan di rahim-rahim apa-apa yang Allah kehendaki sampai di puncak yang sudah diketahui. Muqaddaratun inda Allah ta'ala, yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Ghalibuha tis'ata aswin, yang mayoritasnya itu 9 bulan usia kehamilan. Nutfah, nah, alaqah mudghah, ya, itu selama 9 bulan. Nah, itu yang biasanya demikian. Summa yukhriju hadhil ajinnah minal butunil ummahat, kemudian dikeluarkan. Allah yang mengeluarkan janin itu dari perut-perut ibu-ibu, dari taklif ke negeri at-taklif, ya. Taklif ya, beban, negeri yang ada beban untuk ibadah di dunia ini. Nah, yang awalnya di alam rahim, tidak ada kewajiban ibadah. Dikeluarkan, dilahirkan di dunia ini, maka ada kewajiban untuk beribadah. Atfalan, sebagai anak-anak, dilahirkan dalam bentuk anak-anak. Summa yu'ahiruhum liyablughu kamilal quwwati, kemudian mereka diakhirkan sampai mencapai sempurna kekuatannya. Famin nasi may yatawaffahu Allah ta'ala, dan antara manusia ada yang Allah wafatkan. Qabla yakuna syaikhan, sebelum mencapai usia tua sudah wafat. Usia muda wafat, usia di atasnya wafat, usia syabab wafat, banyak. Bi'anahu ta'ala kamilun sultan wa tadbir fi khalqihi, karena Allah itu sempurna kekuasaannya, sempurna pengaturannya dalam makhluk, semua terserah Allah. Ada yang Allah wafatkan masih baru lahir beberapa hari, bahkan mungkin beberapa detik, beberapa jam, ada yang masih remaja, ya. Ada yang sudah sangat tua, itu tidak boleh mengaturi. Pemilihan nasimaya kohatata yatufa fi jismi. Di antara manusia ada yang Allah nam tetapkan sampai ya, sampai lemah jasadnya, jadi menjadi tua. Wakilihi, demikian pula akalnya menjadi lemah, lemah jasadnya, lemah akalnya. Fayuraddu ila anqasil umuri, dikembalikan ke umur yang paling kurang. Fayaqul bi majlati tifli, yang dia namanya seperti anak-anak. Balanti la yubayyizu, yang tidak bisa membedakan. Wayansa magana ya'malu min qabl, dan lupa apa-apa yang telah dia jalankan sebelumnya. Balik ke umuran anak. Umurnya tua, tapi perilakunya kayak anak-anak. Ada yang sampai itu. Ada yang belum sampai itu sudah wafat. Ini semua Allah yang menentukan. Summa dzakarallahu ta'ala al-burhan thani ala ihya'il mauta. Kemudian Allah menyebutkan bukti dalil yang kedua tentang penghidupan orang-orang yang sudah mati. Orang-orang yang telah mati. Summa bayyan anna ta'ala wal haq. Kemudian Allah menjelaskan bahwa Allah wal haq. Walhaqu fi dhatih, Allah haq dalam dhatnya. Walhaqu fi sifatih, Allah al-haq dalam sifatnya. Walhaqu fi af'ali, Allah haq dalam perbuatan-perbuatannya. Walhaqu fi uluhiyah, Allah haq dalam masalah uluhiyah. Wabidhalika ma'ahbaru bihi ija'il mu'ta wa qiyamis sa'ah. Demikian pula apa yang Allah habarkan dengannya tentang menghidupkan orang-orang sudah mati, dan juga dalam kiamat sah, tentang hari kiamat. Maka si ashabil kubur membangkitkan orang-orang yang ada di kuburan. Innahu waqi'un la mahala. Maka itu akan terjadi dan tidak ada yang menyelisih. Itu pasti terjadi. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Bukan perkara yang mustahil. Waqi'un la mahala. Itu terjadi yang tidak mustahil. Ya Allah Ta'ala akhbar bih. Allah mengkhabarkan dengan ini. Bahwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha mampu berkuasa atas segala sesuatu. Ini ikhwan fi din asani wa azakumullah. Al-makna al-ijmal dari ayat-ayat ini. Dari penjelasan ini masih belum tergambarkan ke kita. Apa sih kaitannya dengan masalah idah, masa idah? Tidak ada pembahasan sama sekali. Dari al-makna al-ijmal. Kira-kira kita ketahui dari fawaidil ayat. Fawaidil ayat diambil dari ayat. Dari ayat-ayat ini. Baik. Baik, yang pertama, tamamu rahmatillahi bi'ibadihi. Kesempurnaan rahmat Allah pada hamba-hambanya. Min tawdihi ma yajibu alim al-iman, dengan menjelaskan apa-apa yang wajib bagi mereka, bagi hamba Allah untuk beriman dengannya. Sesuatu yang wajib untuk diimani seorang hamba, Allah berikan penjelasan dengan penjelasan yang sempurna. Yang kedua, katamalu qudratillahi ta'ala 'alal khalqi ibtida'an wa i'adatan. Yang kedua, kesempurnaan kekuasaan Allah terhadap makhluk kembali penciptaan dan dalam hal mengembalikan kehidupan. Namun Allah mampu. Yang ketiga, kamalu hikmatihi bitadwiril khalqi hatta al-kamal. Kesempurnaan hikmah Allah dengan perkembangan makhluk sampai sempurna. Dari nutfah, kemudian alaqah, mutaqah, ya, sampai kemudian dilahirkan ke dunia, sampai tua. Yang keempat, sihatul istidlal bil qiyas, sahnya berdalil dengan qiyas. Ini Allah berikan dua gambaran. Ya. Kalau Allah mampu untuk menciptakan yang belum ada sebelumnya, tentunya Allah lebih mampu lagi hanya sekedar mengembalikan, menghidupkan kembali. Yang kelima, inilah yang dijadikan syahid. Kenapa ayat ini dibawakan? Annal janin idza kana fi tawril mudghah. Bahwasanya janin itu jika dalam tahapan mudghah, sekarat daging, faqad yakunu muhallaqan, kadang sudah ada, sudah terbentuk organ tubuhnya. Bahkan tidak kuno gaira muhallakin, dan kadang belum terbentuk. Ya, sudah nampak tangan kakinya, ada yang belum nampak. Bahkan zakaro ahlul ilmi, para ulama menyebutkan anta ila saqatul janin muhallakun, jika janin itu yang sudah terbentuk anggota tubuh kemudian kekuburan, in qotot bihil iddah, maka puasa iddah sudah selesai. Dan ini kenapa kok ayat ini dibawakan dalam ayat tentang masalah iddah. Kalau ada perempuan yang hamil yang sedang menjalankan masa iddah, baik karena ditinggal mati suaminya atau karena dicerai suaminya, kemudian dia keguguran dalam janinnya itu nama alaqah, ya, tentu sudah berbentuk. Maka dengan keguguran itu selesai masa iddahnya. Itulah kenapa ayat ini dibawakan dalam ayat-ayat tentang masalah iddah. Kemudian yang kena Isra'atul Masyiah Lillahi Ta'ala, menetapkan Masyiah untuk Allah Ta'ala. Allah berkehendak atas segala sesuatu. Segala sesuatu yang terjadi semuanya dengan kehendak Allah. Tidak ada satupun kejadian di atas muka bumi ini tanpa kehendak dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, anna ghayatal hamli ma'lumatun indallahi ta'ala muqaddaratun indahu. Bahasa puncak kehamilan itu maklumah, diketahui di sisi Allah dan sudah ditentukan di sisi Allah. Hamil, ya, maksudnya kapan melahirkan itu Allah yang tahu. Itu Allah yang sudah menentukan. Biasanya 9 bulan. Ada yang lebih dari itu. Itu semuanya Allah yang menentukan. Muqaddaratun indahu. Yang ke-8, tadwirul insan ba'da wiladatihi minat tufula ila bulughil asyud. Suma minan nas man yatawafa minum man yuradu ila akhiril umur. Perkembangan manusia setelah dilahirkan dari anak-anak sampai mencapai bulughul asyud, mencapai usia dewasa. semua minan nas manyutawfa, kemudian sebagian orang ada yang diwafatkan, amindul manyumat wiladah itu mudah, sebagian mereka ada yang sampai ke dimulikan ke umur yang kurang, jadi kurang dalam akalnya, nah kurang dalam kekuatannya. Yang kesembilan, bayan untuk bilmari orang sih suka nak hayatu mafufatan bidak syait. Jelasan lemahnya manusia dan kurangnya hay suka hayatu tatkala kehidupannya itu mafufat dilingkupi dengan bidak syait ini dengan kurangnya. Yang ke-10, sukutu taklif amman bala bawa minal sin patran nasukutu bihi tamizu. Kukurnya kewajiban dari orang-orang mencapai usia yang dia tidak bisa lagi untuk membedakan. Nasukutu bihi tamizu. Tidak bisa membedakan ini yang baik, ini yang jelek. Sudah pekun, sudah tua, maka kukurlah kewajiban dia. Yang ke-11, tamam wa kudratillahi ta'ala bi'inzalil matah wa iya'il ardibi. Kesempurnaan kekuasaan Allah, kemampuan Allah dengan menurunkan hujan dan menghidupkan bumi dengannya. Yang ke-12, bayanu anna Allah ta'ala wal haq. Penjelasan bahwa Allah ta'ala itu adalah haq. Yang ke-13, isbatu ihya'illahi ta'ala al-maut. Menetapkan Allah menghidupkan orang-orang yang mati. Yang ke-14, umum kudratillahi ta'ala kulli syai. Keumuman kekuasaan Allah, kemampuan Allah kepada segala sesuatu. Yang ke-15, wujubul iman biqiyamis sa'ah dan haqqan la raiba fih. Wajibnya keimanan terhadap kebangkitan hari kiamat. Wajibnya beriman dengan adanya hari kiamat. Karena itu hak dan tidak ada keraguan padanya. Dan yang terakhir, wujubul iman bil ba'tsi minal kubur ba'da qiyamis sa'ah. Wajibnya beriman dengan hari kebangkitan, kebangkitan dari kubur setelah qiyamis sa'ah, setelah tegaknya hari kiamat. Nah, ini akhwan fillah azan wa asalullah yang bisa kita bahas insyaAllah dan pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal 'ayshu inda Allahi.